السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رزقا طيبا، علما ينتفع به وعلما يعمل به. أما بعد، kita melanjutkan insyaAllah kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla yang sebelumnya kita telah membahas aqsamu tauhid al-thalatha, tiga macam tauhid. Pak bisa maju dikit Bapak? Bapak bisa maju di sini sampai karpet sini aja. Ikhwan tuh banyak yang di belakang. Wah, masya Allah, banyak speaker. Yang di belakang juga ada majuan. Saya kalau mau tanya jemaah sekalian, nggak usah ini ya. Ini cukup ya. Ya. Bapak, ana mau tanya. Tauhid di sini ada aqsam atau tauhid salasa, tiga macam tauhid. Tolong sebutkan tiga macam tauhid. Rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Ahsantum. Kalau misalnya tauhid ar-rububiyah, ya, itu ujung-ujungnya maknanya Anda sebut waktu itu kalau tidak salah tiga. Semuanya kembali ke tiga makna tersebut. Bisa disebutkan Bapak? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Lupa bilang lupa, tidak tahu bilang tidak tahu, apa-apa. Lupa atau tidak tahu, Pak? Tidak tahu, ahsan. Baik, yang belakangnya, Bapak? Pakai peci Mesir. Ah, Mas ini. Baik, tauhid rububiyah itu kembali ke tiga makna yang telah atau pernah saya sebutkan. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Antum tahu? Tidak tahu. Mau tahu atau tidak? Mau tahu aja antum. Hah? Ini soal yang belakang-belakang lihat ya nanti ya. Anda tanya-tanyain. Yang belakang-belakang bakal jadi korban insyaallah. Ya. Coba antum di belakang Mas Hari. Tahu atau tidak? Tauhid rububiyah ujung-ujungnya kembali kepada tiga makna atau tiga maksud sifat dan asma Allah. Tahu atau tidak? Tidak tahu? Antum tahu Pak? Tauhid rububiyah kembali ketiga. Tauhid rububiyah ketiga makna atau maksud sifat milik Allah Azza wa Jalla. Antum tahu? Lupa. Ahsan. Ada yang lupa, ada yang tidak tahu. Ada yang kasih tahu sekarang dan ada yang ingatkan bagi yang lupa. Pertama, al-khalq menciptakan, al-milk karena dia menciptakan maka memiliki, kemudian at-tadbir dia mengatur sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ingat itu ya. Ini baru satu pekan udah lupa atau tidak tahu. Ya nanti satu tahun lagi insyaallah nanya tanyain ya. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Ya kan? Tadi kata Bapak tauhid al-uluhiyah. Ana mau tanya yang paling ujung sana, Bapak. Tauhid al-uluhiyah disebut juga dengan tauhid apa, Pak? Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid apa? Tidak boleh tidak tahu. Siapapun dari antum, mau imamnya, mau ustadznya, mau siapapun. Ini imam mesin bukan? Bukan. Antum imam ini? Bukan, masya Allah. Ya, pengganti imam insyaallah. Hah? Lupa. Masya Allah, lupa pelajaran tauhid berarti. Masya Allah. Antum harus di scoring ini. Tauhid yang belakang. Mas ini, pakai kacamata yang paling belakang. Tauhid uluhiyah bisa juga disebut al-ibadah. Ahsan. Benar. Ya. Tolong diketahui benar-benar. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Tapi yang ketiga tauhid al-asma dan as-sifat. Ya. Itu aja yang kita tes, karena kalau kita tanya semua materi yang kemarin, udah habis waktu nanti ya. Kita menuju ke sekarang ada permasalahan. Di sini firman Allah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Anda ingin ada ikhwan yang tolong membaca, yang memiliki kemampuan membaca berbahasa bahasa Arab selain Bapak Anwar. Tafadhol. Pak Anwar siapa kira-kira, Pak? Saya tidak kenal yang bisa baca bahasa Arab. Semua udah dapat kitabnya belum? Udah kebagian semua, udah kita berikan sebenarnya gratis. Ya, yang belum bisa bahasa Arab pun enggak apa-apa pakai kitab itu. Dan nanti kalau ditanya enggak tahu enggak apa-apa. Biar termotivasi. Ya jangan mentang-mentang saya enggak bisa bahasa Arab, saya enggak mau ngaji kitab ah. Mau nyetablik akbar aja. Itu enggak bakal maju itu. Coba Bapak Anwar siapa, Pak? Samiran, Bapak Samiran. Aina huwa? Tafadhol. Tafadhol. Dimulai dari tolong dimulai diulang sedikit dari faman zilatuhu fid dini aliyah. Iya, bukan. Ah. Ini beda ceritakan. Faman zilatuhu fid dini aliyah. Wa ahammiyatuhu 'azimah. Tafadhol. Sebenarnya di sini bisa wa tauhidi tauhidir rububiyyati tauhidil uluhiyyati wa tauhidil asma'i was sifat. Dijarkan semuanya. Tapi enggak apa-apa. Terus amin zillatuhu wa am wa ahammiyatuhu wala yumkinu ahada. Ini situ gimana di situ? Wala yumkinu ahadan. Beda cetakan. Itu yang sahih berarti. Wala kalau misalnya wala yumkinu ahadun, ya. Kalau ahadan harus wala yumkinu anna ahadan, itu bisa. Tapi kalau wala yumkinu ahadan, nah ahadan ini apa nih? I'rabnya gitu kan. Jadi di antum wala yumkinu ahadan. Dan itu kemarin kita baca itu ya. Oh, masya Allah. Kita bertaklid buta pada kitab. Jadi wala yumkinu ahadun boleh sebagai fa'il, atau wala yumkinu anna ahadan boleh. Tapi wala yumkinu ahadan terus fa'ilnya siapa? Gitu kan? Wala yumkinu anna ahadan atau wala yumkinu an ahadun. Wala yumkinu ahadun. Fadhal. Lanjut. Wala yumkinu ahadun. Wala yumkinu ahadun an ya'budu Allah 'ala al-wajh al-akmal hatta yakuna dua al masalati maf'ulun bih du'a al-mas'alati du'a'a du'a'al bukan du'a'ul du'a al-mas'alati wa hadha yashmalu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah. Ahsan, sampai situ dulu. Lihat di sini kepentingan memahami al-asma dan sifat bukan sekadar bukan sekadar penghafalan. Dan memang itu penting ya, tapi memahami juga dalil tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla memahami maknanya dan memahami kaedah-kaedah yang berlaku tentang asma dan sifat sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, pengetahuan tersebut berkonsekuensi atau hal yang agung yang bisa kita dapat dari ilmu ini adalah al-ibadah ala basirah, yaitu beribadah di atas ilmu yang benar-benar teramalkan. Ya. Kemudian ada ayat Allah Ta'ala, potongan ayat di sini yang sangat agung, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Pahami baik-baik ayat ini. Ada berapa kalimat dalam ayat Al-A'raf 180 potongan ayat ini? Ada berapa kalimat jemaah sekalian? Ada berapa jumlah mufidah? Fadl. Hah? Afwan, maksudnya jumlah mufidah bukan kata. Jumlah mufidah ada berapa? Kalimat sempurna. 1, 2, atau 3, atau 4? 2. Berarti coba satu dulu kita bahas. Walillahil asmaul husna. Ya. Wow, di sini nanti ngikutin ke sebelumnya enggak kita bahas. Kita lihat di sini i'rab untuk lillahil asmaul husna itu apa? Fadl yang bisa nahu. Dia jumlah ismiyah atau jumlah khabariyah jemaah sekalian? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah berarti mubtada khabar, ya. Di manakah mubtadanya? Muakhar, ahsan. Mubtadanya muakhar, artinya berarti asalnya al-asmaul husna lillahi. Nama-nama yang terbaik itu adalah milik Allah. Itu asalnya begitu. Kalau mau format atau frame asal mubtada itu kan bidayah mubtada, mubtada ibtidaiyah. Pertama, khobar itu berarti mengkhabarkan tentang mubtada tersebut. Asalnya al-asmaul husna lillah. Nama-nama yang terindah terbaik adalah milik Allah. Tetapi dalam ayat ini khabar di sini muqaddam. Khabarnya didahulukan, diawalkan, dan mubtada'nya diakhirkan. Faham di sini? Ya, sehingga maknanya atau diartikan di kita milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Mana yang antum lihat lebih dalam, lebih dekat ke sastra juga balaghah dan lebih nancep ke hati, kalimat nama-nama yang indah adalah milik Allah atau milik Allah lah nama-nama yang indah? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua atau yang pertama? Yakin yang kedua. Ini dari segi balaghah dan dari segi masuknya ke hati manusia, kalimat ini lebih baik. Ini namanya taqdim al-khabar. Dan taqdim al-khabar, ya, dalam usul fikih juga memberikan faedah al-hasr. Memberikan faedah apa? Al-hasr. Apa arti al-hasr? Hasr itu pengepungan. Bahasanya, pengepungan. Mengepung artinya pembatasan. Ya. Pembatasan dan ditekankan ini milik Allah, berarti nama-nama terindah itu terbatas hanya milik Allah. Kenapa? Karena makhluk pun ada yang dinamakan namanya indah, tetapi tidak terindah nama tersebut. Mungkin disebabkan nama tersebut tidak sesuai dengan karakter orangnya. Iya atau tidak? Ada orang namanya Hasan, tapi orang ini sayyi mujrim. Insya Allah bukan anak, insya Allah. Ya. Ada orang namanya Muslim, tapi dia ternyata kafir. Berarti nama dengan karakter orangnya itu bertentangan. Berarti membuat nama tersebut tidak indah tampaknya. Tetapi Allah Azza wa Jalla dinamai dengan nama-nama yang terbaik. Di antara sebabnya adalah karena semua nama Allah Azza wa Jalla itu tidak memiliki konsekuensi atau ihtimal kemungkinan kecacatan. Tidak ada. disebabkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla yang benar-benar berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya disebut al-asma'ul husna. Nama-nama terbaik itu hanyalah Allah yang memilikinya. Sekarang al-husna di sini, tadi kan udah ya, lillahil asma'ul husna, itu berarti pembatasan. Adapun nama-nama makhluk, banyak yang tidak baik walaupun kesannya baik. Ya. Nah, lihat di sini al-asma ini plural atau singular, jamak atau mufrad? Jamak. Menunjukkan nama Allah tidak hanya satu. Dan barang siapa yang mengatakan Allah tidak memiliki nama kecuali Allah, maka dia sama dengan apa? Membatilkan ayat ini. Bertentangan dengan ayat ini. Ada enggak firqah yang mengatakan Allah tidak mempunyai nama? Ada. Lihat Jahmiyah nanti kita pelajari kapan-kapan. Dan al-asma itu jamak, dan dia jamak taksir. Jamak taksir. Sehingga untuk mensifatinya normalnya harus dengan apa? Mu'annaf. Al-husna. Al-husna ini isim tafdil, menunjukkan komparatif atau superlatif. Yang paling indah, yang paling bagus. Ya. Husna ini mu'annath atau mudhakar? Jemaah sekalian, jawab semua. Mu'annath atau mudhakar? Ya, jangan bengong. Mu'annath ya. Kalau mudhakar superlatifnya apa? Apa? Ahsan. Kalau hasan sifat, sifat biasa. Hasan sifat biasa. Husnun masdar. Kalau ahsan superlatif, tafdil untuk mudhakar. Ini husna untuk mu'annath karena dia mensifati apa? Nama-nama Allah, asma. Baik. Dan ketika superlatif seperti ini menunjukkan apakah ada yang lebih baik dari nama-nama Allah. Ini kan artinya husna paling baik kan? Ketika disebut paling baik dan tidak bisa kita nalarkan keterbatasan kebaikannya, kebaikan nama tersebut, maka apakah ada yang setara atau bahkan lebih baik dari nama-nama Allah? Tidak ada nama yang lebih baik dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Faham di sini maksudnya? Kita gali itu al-asma'ul husna. Ya. Kemudian, tadi kalimat pertama jemaah sekalian. Ini kalimat ya, jumlah ismiyah, dan ini adalah khobar. Ya, antum bedakan ya, khobar dengan apalagi satu lagi qodah balaghah. Ada di dalamnya masuk istifham pertanyaan, ada masuk juga amar perintah nahi. Apa itu namanya? Ada yang tahu atau tidak? Ada yang ingat atau tidak? Jadi ada kalimat menegaskan statement. Misalnya nih, saya meminum air. Ini berarti memberitahu kan, khobar kan? Kalau misalnya saya tanya, kamu sudah minum air atau belum? Itu khobar atau bukan? Khobar atau bukan? Bukan. Dalam balaghah atau usul fikih itu namanya apa? Insya. Insya. Gitu. Insya ini adalah kalimat yang tidak dibenarkan atau tidak disalahkan. Iya atau tidak? Contoh yang khobar ya. Harga cabai naik. Antum boleh enggak mengatakan ya benar atau mengatakan oh tidak itu salah? Mungkin enggak? Ya mungkin. Tapi kalau orang tanya, "Ya akhi, kaifa haluk?" Bagaimana kabar antum? Antum bilang, "Oh, salah antum." Ya enggak, ini enggak nyambung. Maka yang namanya pertanyaan, pertanyaan, perintah, larangan, itu semua masuk ke dalam kategori namanya insya. Oke. Kalimat pertama di potongan ayat ini, walillahil asma'ul husna, itu khobar. Setelah Allah mengkhabarkan, maka kemudian Allah memberikan kalimat insya, yaitu perintah fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Apa artinya Indonesianya, Pak? Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Itu terjemahan lepas begitu saja. Kalau mau didalamin, mau didalamin atau lewat begitu saja? Didalamin, karena kita ini berkaitan dengan kalimat berikutnya ya. Kita dalamin insyaallah. Fa satu kata, ya satu huruf juga memang. Ya. Satu huruf fa ini satu kata. Fa di sini artinya maka kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab fa, penggunaan fa di sini untuk namanya tafri' artinya apa? Mencabangkan permasalahan. Nah, ketika khabar itu sudah ada, Allah memiliki nama-nama yang terindah, terbaik. Maka cabang dari khabar tersebut konsekuensinya adalah, maka ya kamu kalau tahu itu ya doa dengan nama-nama tersebut. Jadi namanya tafri' itu pencabangan. Pencabangan, ya. Contoh macam pencabangan dalam kalimat, misal ujian kitab Al-Qa'id Muthla akan diadakan besok dan kata ustaz soal-soalnya sulit. Ini khabar bukan? Khabar. Kemudian antum bilang ada fa-nya, ada maka, pencabangan. Maka bercabang dari khabar itu dan antum tahu itu, antum harus belajar lebih giat supaya bisa menjawab soal-soal tersebut. Yang kedua ini, antum harus belajarlah lebih giat. Ini insya perintah. Ya. Ini namanya pencabangan. Maka bercabang dari kenyataan walillahil asmaul husna, antum harus melakukan apa? Ud'u hu biha. Hu di sini, dhamir hu kembali ke mana? Lafal jalalah Allah. Fad'ullaha biha. Biha bi harfu jar normal. Ha di sini al asma'ul husna. Dan ba di sini masuk ke dalam masalah tawassul. Oke. Okay? Ba di sini masuk ke dalam apa? Tawassul. Makanya kalau misalnya bilang tawassalna, ah, bismillah, itu boleh enggak? Boleh. Oh, itu boleh. Dengan nama Allah kan ya? Boleh bertawassul dengan nama Allah? Boleh. Tapi kan kemudian masalahnya apa? Wabil hadi. Ah, ini dia masalahnya. Ba di sini bil hadi. Hadi di sini ya kan? Bil hadi. Ba di sini ba apa nih? Ba untuk bertawassul kan? Ah, masalahnya di situ. Al hadi di sini siapa yang disebut al hadi? Apakah Allah Azza wa Jalla? Atau Rasulullah? Nama Allah di antara nama Allah hadi ya. Baik. Tapi itu jelas Allah taala punya hak untuk memberi hidayah, irsyad dan taufik. Tapi kalau al hadi di sini yang dimaksud oleh Rasulullah, tahu dari mana antum? Bil hadi Rasulillah, badal dari hadi rasuli, majrur. Al hadi isim majrur. Al-Hadi Rasulillah, berarti Al-Hadi di sini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Hadi yang di sini memberikan hidayah apa? Taufik atau irsyad? Taufik atau irsyad? Rasulullah bisa memberikan hidayah taufik atau hidayah irsyad saja? Hidayah irsyad saja. Makanya Allah taala menafikan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Berarti hidayah yang dimaksud hidayah apa? Taufik. Kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hidayah taufik hanya Allah saja yang bisa memberikan. Tapi hidayah irsyad antum bisa, kita bisa semua insyaallah. Ya, memberikan wejangan doang, tapi sampai atau tidak masuk ke hati itu Allah yang bisa. Oke. Okay. Nah, jadi maka berdoalah kalian dengan bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya, ini diperintahkan. Berarti tawassul dengan nama Allah itu diperintahkan. Ya. Nah, tetapi jemaah sekalian, penafsiran fad'uhu biha itu tidak terbatas di situ. Ya. Fad'uhu biha tidak terbatas di situ. Kenapa? Karena di sini kalimat ud'u doa itu tidak terbatas di masalah doa saja, melainkan dia juga masuk ke dalam ibadah. Bisa dimaknai, maka beribadahlah kepada Allah biha dengan asma Allah Azza wa Jalla al-Husna. Gimana beribadah dengan asma Allah? Yaitu kita bersikap sesuai dengan konsekuensi dari pengetahuan kita terhadap nama-nama Allah. Iya enggak? Kita beribadah kepada Allah sebagai sikap ya, dari konsekuensi terhadap nama-nama Allah. Contoh misalnya, Allah Azza wa Jalla itu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif, ya kan? Maha mengetahui dan detail pengetahuannya. Ya. Ketika kita tahu nama-nama tersebut, kita faham maknanya. Bagaimana kita mengambil konsekuensi dari pemahaman kita terhadap nama tersebut? Misal kita mau bermaksiat, kita mengingat Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui, enggak jadi maksiat. Tidak jadi maksiat ini ibadah bukan? Ibadah. Dan tidak jadi maksiat bukan karena duniawi, tapi karena Allah alim. Ketika mengingat nama Allah al-alim, maka ini sama dengan fad'uhu biha, maka beribadahlah kamu dengan konsekuensi nama-nama tersebut. Paham enggak di sini? Allah Azza wa Jalla itu adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana, ya kan? Antum melihat ada orang menzalimi temannya. Antum enggak bisa membalas, enggak bisa menasihati bahkan. Tapi antum ingat Allah itu Al-Hakim, kemudian antum berkata dalam hati, Allah Ta'ala akan apa? Akan membalas perbuatan dia. Baik. Kicauan hati antum ini ibadah atau bukan sebenarnya? Ibadah, remeh enggak? Remeh, tapi padahal itu besar loh, karena itu konsekuensi dari pengetahuan antum terhadap nama Allah Al-Hakim, Maha Adil, Maha Bijaksana. Jadi nama-nama Allah ini, kalau kita pelajari setiapnya, itu sebenarnya setiap detik dari kehidupan kita itu bisa menjadi konsekuensi pengetahuan kita terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Makanya kajian ini penting, jemaah sekalian. Kajian ini penting. Dimanapun antum berjalan, selagi antum mengingat Allah, berarti sama dengan antum mengingat nama-nama Allah Azza wa Jalla juga. Semakin banyak nama-nama Allah yang antum ingat di satu momentum dan semakin faham, itu semakin tinggi keimanannya. Ya. Jadi ilmu seseorang itu tentang Allah itu kadang bukan bersifat teoris mata, tapi apa yang di hati, dan itu Allah Maha tahu berapa kadarnya. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ya. Enggak ada sahabat yang sebanding dengan beliau keimanannya. Dan kata Rasulullah, beliau itu pangkatnya tertinggi setelah nabi dan rasul di hadapan kaum muslimin itu bukan karena sedekahnya, bukan karena apa-apanya saja, tetapi yang paling membuat dia tertinggi adalah imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kalau antum memahami asma Allah Azza wa Jalla, dan antum selalu mengingat Allah dengan nama-nama tersebut, dan antum melakukan, menerapkan, mencegah, berjalan dan seterusnya sebagai konsekuensi dari nama-nama Allah tersebut, maka itu diantara ibadah, atau bahkan itulah ibadah teragung. Antum memahami Al-Fatihah, ya? Dalam Al-Fatihah coba, semua, hampir semua ayatnya itu ada di sana nama-nama Allah. Ketika antum menyerapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, antum tahu lafal jalala Allah, kemudian Rabb, antum ingat itu, terus antum gali dalam-dalam, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, antum tahu maknanya, tahu perbedaannya, kemudian antum gali dalam hati antum dalam-dalam, kemudian Malik Yaumiddin, Malik, itu ibadah terbesar jemaah sekalian. Tauhid, ya, ibadah terbesar. Maka kita disuruh hadza yashmalu du'a al-mas'alah, bukan hanya sekedar kita menggunakan asma Allah sebagai tawassul dalam du'a al-mas'alah saja, tetapi ternyata ibadah kita pun itu sebagai konsekuensi dari mengetahui nama-nama Allah Azza wa Jalla. Tafadhal Pak. Wa fa du'a. An tuqaddima Baina yadai matlubika, yadai matlubika. Terus kemudian wa doa untuk ibadah. An tata'abbada lillahi bi muqtada كيف بمقتضى هذه الأسماء بمقتضى بمقتضى هذه الأسماء إي أو آ إي أتو يمنى يمنى يمنى هذه الأسماء إي أحسنت kemudian فتقوم فتقوم بالتوبة إليه لأن التوبة Eh? Latif, Al-Latif, ومن أجلي ومن أجلي منزلته هذه أدا؟ لا أدا ها؟ terus apa dong yang di kantong كيف كيف Oh iya, sababu ta'lif enggak usah dibaca terus. An-nashi'i aw at-ta'assub. تارة أخرى أحببت سميته طيب أحسنت جزاك الله خير di sini ada berarti du'aul mas'alah dan du'aul ibadah du'aul mas'alati an tuqaddima bayna yaday matlubika min asma'illah ta'ala ma yakunu munasiba ya engkau mentakdimkan antuqaddima engkau mentakdimkan yaitu engkau apa mentakdimkan memberikan menampilkan takdim itu mendahulukan ya baina yaday matlubika baina yaday artinya apa antara kedua tangan maksud baina yaday ini in front of yaitu di depan ya du'aul mas'alah yaitu engkau mendahulukan di depan permintaanmu di awal permintaanmu apa yang didahulukan min asma'illahi ta'ala ya paham antum meminta sesuatu kepada Allah kan ada konten permintaannya kan makanya enggak bagus kalau cuma bilang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah selesai atau Allah Allah Allah Allah itu sebenarnya doa atau zikir apa itu dan enggak ada syariatnya zikir kayak gitu atau Allahu Allahu Allahu gitu karena jadi jin yang datang kan kadang enggak ada syariatnya nah di sini lihat engkau mendahulukan takdim mendahulukan mengawali di depan matlubnya kamu. Matlub itu adalah matuliba, apa yang kamu minta. Antum minta apa? Motor misalnya. Antum minta mobil misalnya. Itu yang materi ya. Antum minta rezeki secara umum. Oke? Okay? Itu kan konten permintaannya, isi permintaan antum. Nah, yang antum takdimkan, antum dahulukan adalah asma Allah-nya. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Raziq. Ya. Tapi di sini katakan ma yakunu munasiba. Dan tentu nama Allah tersebut harus apa? Munasib dengan konten permintaan antum. Jangan tidak nyambung, ya. Ya Razzaq, apa misalnya? Ya apa? Ya Razzaq apa? Minta apa? Ya Ghafur, urzukni, wahai yang Maha Pengampun, tolong berikan saya rezeki. Ya kan ini kan, ya Allah yang memberi rezeki pastinya. Tetapi kan ini tidak nyambung antara konsekuensi dari pemahaman atau sifat dari nama tersebut. Sifat dari nama tersebut sifat maghfirah, sifat mengampuni. Ya, tetapi apa kaitannya atau korelasinya dengan rizki? Kalau ya Wahab, urzukni, matching atau tidak? Wahab, apa artinya Wahab? Maha memberi kan? Boleh tidak? Boleh, karena rizki pada pemberian. Jadi ada kesinambungan, ada nyambung gitu loh. Ya? Tapi misalnya kalau ya Wahab, hancurkan mereka, kayaknya gimana? Kurang. Ya. Kurang. Kurang tepat gitu ya. Makanya disuruh di sini ma yakunu munasiba. Misla an taqul, contoh kamu bilang ya Ghafur, ighfirli. Wahai Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, atau Ghafar boleh, Ghafir boleh. Ighfirli. Ampuni saya. Wa ya Rahim irhamni. Wa ya Hafiz ihfazni, dan lain-lain. Ini boleh. Ya. Dan ini juga masuk ke dalam bab, masuk juga bertawassul dengan nama Allah Azza wa Jalla juga, karena menyebut dan menyeru Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ketika seseorang menyeru khadam atau jin atau orang yang telah wafat, ini juga hakikatnya bertawassul dengan yang gaib dan yang telah wafat. Ini menjurus pada kesyirikan. Kalau sampai dia meyakini bahwasannya yang wafat atau yang gaib tersebut mempunyai sesuatu yang di luar kekuasaan Allah, maka ini jelas syirik akbar. Gitu. Oke. Okay. Tadi kan ada berdoa bil addu'a bil asma'i was sifat. Berdoa dengan bertawassul dengan addu'a bil asma'al husna. Berdoa dengan nama-nama Allah yang terbaik. Kalau misalnya doa ul asma'il husna juga sama, yaitu wahai rahim. Karena ketika kita menyebut nama Allah, itu penyebut Allah bukan? Iya. Karena nama-nama Allah adalah, ya itu adalah Allah Azza wa Jalla yang kita sebut. Ya Allah, ya memanggil Allah Azza wa Jalla. Ya Rahman, memanggil Rabb yang sama. Dan tidak mustahil dan tidak masalah satu Rabb, tapi namanya banyak. Semakin banyaknya nama, justru semakin agungnya dia. Semakin banyaknya nama, semakin agungnya dia. Ya. Nabi Muhammad SAW pun memiliki banyak nama dan panggilan. Ya. Disebut Al-Amin, ya. Disebut Muhammad, ya. Disebut Ahmad, ya. Disebut Nabiul Marhamah, ya. Dan seterusnya. Ya. Tapi sekarang ada permasalahan jemaah sekalian. Apakah boleh kita addu'a'u bis sifat? Tadi kan addu'a bil asma'il husna itu disyariatkan dan dianjurkan. Bahkan kita tidak bisa lepas dari itu, karena kita selalu bilang Allahumma, ya kan? Rabbana, ya kan? Itu doa bil asma'. Tapi sekarang addu'a'u bis sifat, berdoa meminta kepada Allah dengan sifat-sifat siapa? Sifat-sifat Allah. Boleh atau tidak? Ini sama dengan bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Jawabannya boleh, selama munasib. Selama apa? Munasib, cocok, matching dengan konten yang antum minta. Ya. Kalau kata Syekh Utsaimin di sini kurang cocok kalau misalnya antum bilang ya syadidul iqab ighfirli, wahai yang apa namanya? Maha keras azabnya, tolong ampuni saya, kurang tepat. Ya. Tapi kalau misalnya antum bilang ya Allah birahmatika ighfirli, cocok atau tidak? Paham gak maknanya tadi? Ya Rabbana atau ya Allah birahmatika ighfirli, cocok? Cocok. Ya Allah atau Rabbana birahmatika irhamni, contoh, cocok atau tidak? Birahmatika ini namanya addu'a'u bisifat, doa dengan bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Boleh? Boleh. Nih, boleh. Asal matching. Makanya untuk berdoa pun ada ilmunya ini kalau mau bertawassul. Enggak sembarangan. Ya. Ana punya punya teman, dia lebih condong kepada Ahlussunnah wal Jamaah versi singkatan, ya. Belum tahu? Itu maksudnya. Itu ketika berdoa disebutkan semua nama Allah sampai habis waktu. Hah? Ya Rahman, ya Ghafur, ya Wadud, ya Dzil Arsy Azim, ya Rahman, ya Karim, terus sampai puluhan nama disebut baru kemudian doa. Doanya lebih simpel daripada tawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kapan gua amininnya gitu kan? Karena dari awal ya Rahman, ya Rahim. Karena kalau ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Wadud, kita enggak ngamin-aminin. Lama kita angkat tangan tuh. Udah berapa menit baru konten doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Udah gitu dong. Jadi cari yang cocok. Jangan semua nama satu paket semua nama disebut, kontennya sedikit ya. Kalau bisa baiknya satu permintaan ada nama yang antum selipkan di situ. Ya. Gitu. Itu addu'a'u bi apa tadi? Bi sifat. Sekarang ada yang namanya perhatikan. Ini beda nih. Du'a'us sifat. Du'a'us sifat. Apa artinya? Doa sifat. Doa sifat tuh kayak gini. Misal saja, ya qudratullah. Paham enggak? Wahai kekuasaan Allah. Hah? Ya azamatullah. Wahai keagungan Allah. Paham enggak maksudnya? Hah? Antum bedakan. Ya Qadir dengan ya Qudratullah, beda atau sama? Beneran nih, fitrah antum bilang beda atau sama? Ya Qadir dengan ya Qudratullah. Kalau ya Qadir artinya apa? Wahai yang maha kuasa, yang maha mampu. Siapa itu? Allah jelas, berarti manggil siapa? Menyebut siapa? Menyebut Allah Ta'ala. Tapi ketika antum bilang ya Qudratullah, siapa yang antum maksud ini? Gitu kan? Wahai kekuasaan Allah loh. Bentar. Kekuasaan Allah. Antum maksudkan di sini Allah atau kekuasaannya atau apa nih? Gitu. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Istighatsah Ar-Rad Al-Bakri, yang seperti ini kufrun bil ittifaq, kekufuran dengan kesepakatan ulama. Bahaya loh, ya. Makanya harus paham antara addu'a'u bis sifat dengan du'a'us sifat. Doa dengan sifat berarti antum bertawassul dengan sifat Allah, boleh. Ya Rahman birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Di sini birahmatika ini tawassul bukan? Tawassul dengan nama Allah atau tawassul dengan sifat Allah birahmatika ini? Sifat atau nama? Harus tahu bedanya. Tapi ketika itu kan Allahumma birahmatika gimana? Astagfirullah, lupa. Allahumma birahmatika ya. Birahmatika astaghits aslih li. Bukan gitu ya. Agak janggal. Tapi kok kalau baca biasa kita bisa, ha? Enggak sebelumnya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ah, ahsan. Ya, kalau misalnya kita disengaja malah enggak bisa. Tapi kalau misalnya lagi wiritan biasa malah bisa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum di sini antum addu'a bi asmaillah, bukan? Ah, dengan nama ya. Tapi kalau misalnya bi rahmatika ini addu'a bi sifat. Faham bedanya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha qayyum, di sini benar-benar mengurusi semua makhluknya. Ketika antum menyebut ya Hayyu ya Qayyum, antum seperti memanggil siapa? Menyeru maksudnya, memanggil kayaknya kurang sopan namanya. Menyeru siapa? Allah langsung, kan? Langsung menyeru Allah Azza wa Jalla. Dan ketika antum birahmatika, itu namanya antum bertawasul dengan sifat Allah. Ini boleh atau tidak dalam Islam? Bukan boleh lagi. Ini dianjurkan sangat. Zikir pagi petang. Ya. Dan format seperti itu masyru', boleh. Tapi tentu harus munasib. Ya. Dan kontennya juga harus benar. Jangan ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, tolong hidupkan saya selamanya, jangan pernah matikan saya. Ini boleh atau tidak? Enggak boleh. Walaupun ya kontennya ada kesinambungan, ada matching juga dengan Hayyu maha hidup, tetapi ini adalah hal yang tidak boleh didoakan, karena Allah tidak akan melakukan ini. Ya. Maka itu juga disebutkan dalam kitab ini. Ini nama kitab ini Bada'iul Fawaid. Bukan Fawaidul Fawaid, beda ya. Bada'iul Fawaid. Jadi tadi doa dengan tawassul dengan sifat Allah itu masyru', disyariatkan, dan antum berpahala dengan itu, dan itu menunjukkan tauhidnya antum. Selama tidak diselingi dengan tawassul dengan mayit atau jin atau lainnya. Itu jadi semi syirik jadinya. Satunya tauhid sembari syirik. Jadi magang gitu ya. Nah, gitu. Tetapi kalau doa us-sifat, antum memanggil sifat. Nah, ini masalah besar. Yang kata Ibnu Taimiyah itu kufrun bi ittifaqil ulama. Kufur sesuai dengan kesepakatan ulama. Ya qudratullah misalnya. Wahai kekuasaan Allah. Jadi seolah-olah di sini memanggil sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Yang mana ini memang mujmal, tetapi tidak langsung orang kalau misalnya melakukan ini kita kafirkan, tidak, itu beda lagi. Masalah tahkim, masalah menghukumi beda lagi sebentar. Tetapi kita jelaskan ini bisa menjurus atau ini kekufuran. Maka yang belum tahu dikasih tahu. Ya azamatullah misalnya. Apalagi kalau bukan menyebut atau menyeru sifat Allah, tetapi menyeru makhluk yang teragung misalnya, ya Arsyar Rahman. Ini boleh atau tidak? Ya Arsyar Rahman. Wahai Arsyar Rahman, boleh atau tidak? Harus tahu, tidak boleh. Sebab tidak bolehnya apa? Karena makhluk. Baik, tadi sifat Allah makhluk atau bukan? Nah, hati-hati nih. Sifat Allah itu makhluk atau bukan? Ulangi, sifat Allah itu makhluk atau bukan? Bukan. Tapi di sini kenapa tidak boleh kita menyeru sifat Allah? Karena potensi seolah-olah apa? Menyeru selain Allah Azza wa Jalla. Padahal sifat Allah bukan makhluk. Lah lebih-lebih kalau misalnya yang kita seru adalah makhluk yang gaib yang kita tidak bisa lihat, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya Arsyar Rahman, wahai arsy-Nya Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kemudian minta, ini bisa menjadi syirik. Padahal itu seagung-agungnya makhluk loh. Ya. Apalagi kalau misalnya sekadar orang biasa yang sudah wafat, lebih enggak boleh lagi. Itu logika gitu. Alhamdulillah jemaah sini kalau misalnya udah paham ini, alhamdulillah ini berkah pemahaman seperti ini. Coba saudara-saudara kita yang masya Allah salah dalam memahami hal-hal seperti ini. Anda tanya sifat Allah itu makhluk atau bukan? Kacau, bingung semua. Apa sih ngomong apa? Ini pada penting loh seperti ini. Ya begitu ya. Itu du'aul mas'alah. Maka ketika kita bertawassul dengan nama-nama ataupun dengan sifat-sifat Allah, dalam du'aul mas'alah itu ada ilmunya. enggak sembarangan. Oke. Kemudian doaul ibadah. Doaul ibadah ini ternyata bukanlah sekadar doa, melainkan dia adalah ibadah itu sendiri. Doaul ibadah adalah ibadah. Ketika antum beribadah, ikhlas dan ittiba, sejatinya antum sedang menyeru kepada Allah dimulai dari niatan antum. Sebenarnya antum ketika berniat itu antum menyeru dan meminta kepada Allah. Ya, dan itu merupakan ibadah. Maka dikatakan di sini anta ta'abbada lillahi ta'ala bimuqtada hadhil asma'i. Doaul ibadah adalah engkau menghambakan diri kepada Allah, yaitu menyembah Allah, beribadah, melakukan ritual, berzikir, atau melakukan sesuatu apapun sesuai dengan muqtada. Muqtada itu konsekuensi nama-nama ini, yaitu konsekuensi nama-nama Asmaul Husna ini, ya. Karena ada kaidah yang benar dan pasti bahwasanya setiap nama Allah memiliki maksud dan makna pastinya, dan ada sifat yang tersemat di situ. Beda dengan nama manusia, kadang-kadang nama manusia enggak ada artinya, ya. Ya, orang ditanya, orang Jawa ditanya, "Eh, nama kamu siapa?" "Nama aku Pariatin." "Pariatin itu artinya apa?" "Artinya wallahu alam bisawab." Enggak tahu artinya. Tapi apakah ada nama Allah yang tidak memiliki makna? Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Coba antum tanya orang Nasrani. "Kamu tahu enggak Isa itu artinya apa?" "Enggak tahu." "Itu kan Tuhan kamu, masa kamu enggak tahu arti nama Tuhan kamu?" "Ah, kan?" "Maksudnya Tuhan di sini sesembahan kamu ya, kamu sembah katanya menurut kamu gitu." Tapi kita Islam tidak. Nama-nama Allah semuanya memiliki makna, dan itu subhanallah. Antum pelajari dari lafal jalalah Allah sampai seterusnya puluhan nama-nama tersebut. Semuanya memiliki nama dan afwan, semuanya memiliki makna, dan karena memiliki makna yang terindah disebabkan nama-nama yang terindah, maka pasti memiliki konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Nama Allah itu Hafiz atau Hafiz, itu pasti apa? Menjaga, kan? Maka pasti ada konsekuensi dari pengetahuan kita terhadap kekuasaan Allah dalam menjaga tersebut. Ya. Nah, di sini contohnya beliau sebutkan fataquma bittaubati ilaihi li'annahu at-tawwab. Maka engkau pun melakukan apa? Taubat kepadanya, disebabkan dia itu tawab. Tawab ini nama Allah atau nama orang? Nama Allah. Maksudnya di sini nama Allah. Mungkin atau tidak seseorang disebut atau disifati dengan tawab. Mungkin atau enggak? Nanti anda tanya ya. Siapin jawabannya. Nanti anda tanya seorang dari kalian, dari antum ya. Nanti anda tanya. Kemudian wa tadhkurahu bilisanika li'annahu as-sami'. Dan kamu menyebut nama Allah itu dengan lisan kamu karena dia as-sami'. Maksudnya apa? Karena dia mau mendengar. Ketika antum zikir, ya, ringan zikirnya, kecil suaranya, bahkan cuma desisan doang dan gerakan lidah, sambil antum mengimani Allah itu tahu dan maha mendengar apa yang saya lisankan, itu besar gak pahalanya? Cuma besar tauhid, ya. Semakin banyak nama-nama Allah yang bergulir di hati antum dan antum ingat, misalnya antum zikir apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam zikir astaghfirullah, hati antum itu tercantum di dalamnya sebutan-sebutan nama Allah juga, berupa ghafur, ghafir, ghaffar. Dan antum mengilmui ini astaghfirullah karena Allah itu ghafur. Kemudian ada alim, latif, khabir, alimun bidzatis sudur. Antum ingat semua dalil-dalil itu di hati antum. Itu semakin banyak dalil, semakin banyak nama-nama Allah yang antum ingat, Dan antum refleksikan ke perbuatan zikir kecil antum ini, itu bukan zikirnya doang yang antum dapat pahala besar, tapi amalan kolbu antum mengingat nama-nama Allah dan mengkaitkan konsekuensinya dengan amalan antum, itu pahalanya besar. Makanya subhanallah, orang kalau misalnya memahami fiqih asmaul husna, subhanallah, bukan paham aja tapi mengamalkan konsekuensinya, itu kelihatannya amalan dia kecil, cuman zikir kecil, tapi besar karena ilmunya tinggi, karena imannya tinggi. Makanya kita belajar ini, sebenarnya kita belajar ini sebabnya karena disuruh sama atau diminta sama DKM ya. Tapi yang mengusulkan ini, kalau ternyata semua antum insyaallah mengilmui kaidah-kaidah ini, yang mengusulkan ini pahalanya banyak banget ini, insyaallah. Dan yang memfasilitasi, yang muwakaf, ini wakaf ya? Atau milik pribadi? Subhanallah, wakaf almarhum atau masih hidup? Rahimahullah, besar pahalanya. Semua yang antum amalkan dari fasilitas di sini, pokoknya bihoyer hisap lah, enggak masuk akal lah pahalanya insyaallah. Saking besarnya insyaallah. Rahimahullah, dan juga buat antum semua rahimakumullah dan rahimani Allah. Begitu jemaah. Wa tata'abbada lahu bi jawarihika li'annahu al-basir. Dan engkau menghambakan diri kepada Allah dengan seluruh anggota tubuh antum. Ya. Sampai jari, bagi yang mengatakan hadisnya hasan. Ya, maka ini ibadah buat dia. Baik mengatakan hadisnya syadz ini berarti dhaif, maka ini bukan ibadah bagi dia. Ya kan? Ya. Antum gini aja, ini termasuk jariha dari jawarih. Ya, di tasyahud antum. Antum kayak gini aja kecil, sambil antum mengimani Allah itu basir, dan ingat di sini Allah itu basir, alim, khabir. Itu makin semakin antum ilmui, sambil antum refleksikan keamalan antum, itu semakin tinggi kadar amalan ini. Subhanallah. Maka semakin kita itu, kalau beribadah sekalipun kecil, sedekah cuman 2.000, 5.000, tetapi antum berihtisab di situ, sambil berihtisab mengharapkan pahala, sambil mengingat nama-nama Allah yang berkaitan konsekuensinya dengan amal ini, itu semakin tinggi kualitas ibadah antum, subhanallah. Gitu kan? Indah kan? Islam itu subhanallah, indah, luar biasa, masyaallah. Wa taqshahu fi sirri li'annahu al-latiful khabir. Dan engkau takut kepadanya fi sirri, beliau di sini mengkhususkan khosyah di sini dalam masalah asir, yaitu ketersediaan kita. Karena kita semua menampakkan rasa takut kepada Allah di keramaian, ya enggak? Anda menertawain diri sendiri, ya. Antum pun kalau tertawa mungkin menertawakan diri sendiri. Begitulah kita jemaah sekalian, menampakkan di depan makhluk-makhluk Allah takutnya kita kepada Allah, tapi di kesendirian hanya Allah yang tahu. Dan di sini li'annahu al-latiful khabir. Kenapa beliau enggak bilang al-alim? Engkau takut kepada Allah dalam kesendirian kamu karena Allah itu latif khabir. Kenapa beliau enggak sebutkan alim, maha mengetahui? Karena latif dan khabir itu lebih detail pengetahuan Allah, atau makna sifat yang terkandung dalam nama Allah Azza wa Jalla yang mulia, al-latif, al-khabir, itu sifat mengetahuinya lebih terperinci, lebih detail, karena al-latif itu halus. Ya. Ya, makanya Allah ingatkan, wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Asirru artinya apa? Sirkan perkataanmu atau tampakkan, silakan. Innahu alimun bidzati sudur, kan pertama gitu kan? Dia maha tahu apa yang ada di dalam dada. Nah, kemudian ala ya'lamu man khalaqa. Bagaimana mungkin yang menciptakan bisa tidak tahu, padahal dia adalah al-latif al-khabir. Ini ilm, ya'lam, ilm, ini masih umum, maksudnya mengetahui begitu saja, tapi latif Makanya halus. Ya. Kalau orang hanya mengetahui global benda, itu biasa. Tapi kalau orang mengetahui rincian debu, itu antum kagum, luar biasa. Yang debu aja dia tahu hafal, gimana yang besar-besar? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Sementara Allah itu terperinci tahu sekali. Subhanallah. Maka di sini wa takhsyahu fi sir, kamu takut kepada Allah dalam kesendirian karena Allah itu secara terperinci tahu betul-betul kesendirian kamu. Subhanallah. Dalam banget ini. Wahakala dan seterusnya. Jadi antum menahan diri dari maksiat itu ibadah dan itu masuk ke dalam doaul ibadah ketika antum memahami Allah Maha Tahu. Dan itu ibadah teragung. Takut karena Allah, beramal karena Allah. Dan orang-orang yang beramal karena Allah itu orang-orang yang memiliki ma'rifatullah yang tinggi. Enggak seperti yang diklaim oleh mutasawwifin. Orang-orang ahli tasawuf. Ma'rifatullah versi mereka ujung-ujungnya ya kebid'ahan dan khurafat. Takhayul, kasyf, penampakan. Gitu. Alhamdulillah dakwah Islam tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Melainkan benar-benar ilmu ala basirah. Pakai basirah. Nah, makanya orang yang beramal karena konsekuensi asmaullah taala itulah orang yang beramal atas basirah. Iya, dan dia akan mendapatkan nur cahaya dari amalannya itu. Insyaallah. Ini habis waktu 1 jam lewat 1 menit jemaah sekalian. Antum kalimat berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pekan mendatang berkaitan dengan al-jahl dan ta'assub, kebodohan dan fanatisme yang menjadi akar dan sebab terjadinya banyak perselisihan dalam al-asma al-husna. Ya. Dan juga dalam permasalahan fikih juga ya. Kebodohan tentang sunnah Nabi dan juga ta'assub itu banyak. Insyaallah kita bahas suatu saat nanti insyaallah. Ada pengen nanya jemaah sekalian. Akhi ini bapak yang di sini, udah pernah nanya belum antum? Udah pernah nanya sebelumnya? Sekarang anda tanya ya. Anda tanya antum. Ah, siapa bapak? Siapa namanya? Anwar. Siapa? Mardi. Pak Mardi, masyaallah. Barakallahu fiik Pak Mardi. Apakah ada, bisa manusia disifati at-tawwab? At-tawwab. Bisa atau tidak? Di antara nama Allah at-tawwab ya, benar ya? Paham? Di antara nama Allah at-tawwab betul atau tidak? Nama Allah at-tawwab. Ada nama Allah at-tawwab. Ada, dalilnya ada, tawabur rahim ya. Apakah manusia bisa disifati dengan sifat tawab juga? Enggak bisa. Masya Allah. Kenapa enggak bisa? Karena itu nama Allah. Taib. Sekarang anda tanya. Antum kalau selesai wudu, baca doanya apa? Allahumma ja'alni. Hafalkan. Allahumma hafal atau tidak? Kalau enggak hafal enggak apa-apa, nanti antum hafalkan. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Artinya, ya Allah jadikanlah saya termasuk tawabun. Terlihat. Itu sunnah. Berarti boleh enggak manusia itu bisa enggak? Mungkin enggak manusia itu tersifati dengan tawab? Apa sih arti tawab? Nah, kalau arti tawab nama Allah tawab, itu artinya adalah maha penerima taubat, sering menerima taubatnya hambanya. Tapi kalau tawab untuk manusia kayak kita, artinya sering bertaubat. Itu beda. Faham di sini? Antum hafalkan, ulangi. Tawab kalau nama Allah artinya apa? Tawab kalau nama Allah artinya apa? Jawab. Antum yang jawab. Harus bisa harus. Jangan cengengesan. Enggak boleh ini nama Allah malah antum cengengesan. Ayo. Ayo Pak Mardi. Maha penerima taubat. Kalau misalnya tawab untuk orang, sifat orang artinya yang apa? Yang maha enggak ada, yang maha itu motor itu. Hah? Yang sering bertaubat, ahsan. Ini buat antum, ya. Ini buat antum nanti ya. Baik, satu lagi dari sana. Buat antum. Yang pakai songkok, Bapak. Pakai songkok. Yang bawa anak satu. Anda tanya ya. Baik. Sebutkan dua atau ini ada walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang tadi kita ajarkan ya. Sekarang fad'uuhu biha. Tafsirannya ada dua. Ya, Pak. Tafsiran fad'uuhu biha ada dua. Tolong jabarkan dua tafsiran tersebut. Harus bisa. Enggak, saya enggak nerima senyuman antum. Harus bisa jawab. Ya kalau enggak bisa enggak diapa-apain memang, tapi harus bisa. Fadl. Minimal terjemahkan dulu, Pak. Tolong. Apa arti fad'uhu biha? Kalau tidak tahu silakan jawab tidak tahu beneran. Enggak apa-apa. Saya enggak sesadis itu kok. Cuman awas aja kalau gini terus. Apa Pak? Silakan. Dan doa dengan sifat dan sifat dan nama Allah, ya itu satu. Atau tafsiran kedua apa? Fad'uhu biha maksudnya ini. Tafsiran kedua. Bisa atau tidak, Pak? Harus bisa. Saya capek-capek serak-serak jelasin masa enggak bisa. Apa besok-besok yang enggak bisa jawab kita hukum aja? Hah? Hah? Kita hukum suruh bayar semua hadiah yang saya kasih ke jemaah. Bercanda, Pak. Fadol. Beribadah. Beribadah dengan apa? Hah? Jelaskan yang lebih lugas lagi, Pak. Fadol. Ayo, Pak. Beribadah dengan konsekuensi dari asma Allah. Coba ulangi yang pertama. Yang pertama tadi apa? Berdoalah. Silakan Bapak, silakan. Dengan nama-nama Allah. Tafsiran kedua. Tafsiran kedua masih berdoa. Beribadahlah dengan konsekuensi dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Ana harapkan semoga Allah Ta'ala memberikan antum, Pak. Pak Mardi ya, dan juga Pak Warta Warsono ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh, insyaallah buat antum berdua ya, insyaallah, dan juga buat antum juga dan buat ana terutama ya, semoga ana juga mengamalkan ilmu yang Allah berikan. Baik, Bapak, dan ini tolong nanti diambil, silakan. Baik, mungkin cukup sekian, udah jam segini soalnya ya, kesiangan, makin macet nanti menuju Cilangkap. Tidak ada soalan kan? Semua clear insyaallah ya. Kita lanjutkan insyaallah. Hai, Allah. Iya. Untuk semua yang maksudnya? Bisa, bisa. Yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah hal-hal yang tidak mungkin Allah lakukan, yang bertentangan dengan nafs. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan maut. Dan kalau kita berdoa, ya Allah tolong abadikan saya, itu sama dengan melanggar nafs. Kalau keturunan saya, ya Allah jauhkan dari dajjal, mungkin atau tidak? Mungkin kan? Berarti boleh. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Tidak ketemu dajjal, ya Allah jangan sampai keturunan saya ketemu dajjal. Boleh berdoa gitu enggak? Boleh tidak? boleh karena masih dan mungkin Allah lakukan dan tidak melanggar nas. Tapi kalau antum berdoa, ya Allah tolong jangan sampai ada dajjal di muka bumi ini, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ini bertentangan dengan nas dan akidah. Begitu. Jadi batasannya adalah ketika doa antum, konten permintaan antum itu bertentangan dengan ketetapan Allah yang sudah Allah Ta'ala berikan, wartakan di Al-Quran dan Al-Sunnah, maka tidak boleh melakukannya. Misalnya tidak ada Nabi setelah Rasulullah, tidak ada. Kemudian ya Allah jadikanlah di antara keturunan saya seorang Nabi, gak boleh. Kalau gini dia main-main, berarti menghina Allah ini namanya. Begitu. Jadi batasannya adalah selama konten doa tersebut melawan ketetapan Allah yang Allah Ta'ala beritahukan di Al-Quran dan Sunnah, maka doa tersebut batil. Bahkan takutnya masuk ke dalam bab istihza. Kalau orang itu tahu kok itu tidak boleh, istihza itu main-main atau menghina. Jelas Bapak? Barakallahu fiik. Cukup sampai sini ya. Ana udah agak serak-serak dikit. Ah, ya. Cukup sih cukup, tapi ada lagi nanya ya. Ana enggak tega mau tafadhol Ustaz. Gimana sih kan? Ya thayyibah ini gini, siapa yang siap kalau ya kalau thayyib ya, kalau thayyib di sini masuk ke dalam asma misalnya. Tapi di lagu ya thayyibah ini ana pikir bukan kepada Allah. Emang teksnya gimana sih? Ya thayyibah ya thayyibah ya. Gitu ya, ana enggak tahu. Ya apa nih? Bahasa Arab gimana bahasa? Ada yang paham, ada yang hafal enggak tuh? Nadanya doang hafal ya. Dulu dicukokin kayak gitu tahun 99, tahun 2000 awal-awal tuh. Istaqna lek ya. Itu istaqna ilaika. Ya kan? Kami merindukan kepadamu. Ini sebenarnya maksudnya siapa? Kan kemudian berikutnya ada lirik ya Ali ya Nabi Talib ya. Ini kan kecondongan jangan-jangan thayyibah di sini wallahu alam ini siapa nih? Jangan-jangan Ali radhiyallahu anhu. Kalau yang dimaksud adalah Ali, maka ini jelas kesyirikan. Kalau ya thayyibah di sini siapa ini? Ya ana enggak tahu nih siapa yang maksud sama penyanyinya nih wallahu alam. Ya. Dalam hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya kan? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha thayyib, maha baik. Nah, antum lihat di kitab antum, apakah thayyib itu masuk ke dalam table asma Allah? Itu ada di kitab-kitab antum. Antum periksa, coba. Ya. Kalau misalnya bukan, tidak masuk, maka tidak layak berdoa dengan seperti itu. Karena thayyib ini bukan nama Allah. Kalau ternyata thayyib adalah nama Allah sesuai dengan hadis, maka fadhol. Coba di situ ada di situ. Di awal-awal sebenarnya. Bukan di akhir-akhir. Ada? Ada penyebutan nama-nama Allah. Halaman berapa, Bapak? Halaman 18 di buku yang biasa. Ada atau tidak di situ thayyib? Hah? Kalau tidak ada antum tawakuf, jangan dengan nama itu. Enggak ketemu. Enggak ketemu. Ada? Hah? Ada. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Ada kan? Berarti boleh. Dan ketika antum baca ya thayyib, thayyib di sini i'rabnya apa? Dia kan munada, isim munada dan dia bukan mudhaf. Berarti dia thayyibu atau thayyiba? Thayyibu. Marfu. Terus ini thayyibah nih apa nih? Ana enggak tahu benar banget. Asbabun nuzulnya enggak tahu. Atau ya thayyibu itu asbabul wurudnya itu kenapa? Penyanyi itu enggak kita sebut, nanti dituntut. Ya, enggak tahu tuh maunya apa. Tapi yang ana tahu memang itu memanggil Ali bin Abi Thalib. Memang indikasi Syiahnya jelas. Qorinah Syiahnya sudah jelas. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin solve itu problem ya, bisa digali lagi insyaallah masing-masing. Cukup, cukup, jangan ada yang angkat tangan lagi ya puan. Jangan, anak udah cukup aja. Udah sore ini. Jazakumullah khaira wa barakallahu fi 'ulumikum wa jazakumullah khaira ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.